Mitra bisnis, Mahkamah Konstitusi membubarkan penyelenggaraan RSBI atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang dinilai bertentangan dengan UUD 45. Sekolah berlabel internasional dinilai diskriminatif, bahkan mengandung kastanisasi dalam pendidikan, lantaran memiliki fasilitas yang lebih baik dan hanya bisa diikuti oleh orang yang mampu saja. Padahal, pada awal pendiriannya, RSBI dan SBI bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, sekaligus mengejar ketertinggalan pendidikan global. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda terkait pembubaran RSBI ini? Undang-undang dasar bukan menjamin kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Ada yang namanya Jakarta International School, JIS, ada Gandhi Memorial School, ada Bina Nusantara, BINUS. Tidak ada masalah itu, sepanjang itu diselenggarakan oleh swasta. Nah, SBI yang tidak boleh kan kalau itu diselenggarakan oleh pemerintah. Karena pakai uang rakyat. Mengapa tidak boleh? Karena banyak praktik dari RSBI ini yang menyimpang. Uang sekolahnya puluh-puluhan juta, bahkan ratus-ratusan juta, begitu. Dan akibatnya, Pemda menjadikan RSBI ini sebagai gengsi-gengsian, dan uang digelontorkan banyak ke sana, jadi sudah bayar mahal, anggaran dari APBD pun mengalir ke sana, gitu. Dan itu hanya bagi orang yang mampu secara uang, gitu. Dan juga sebetulnya ada persyaratan-persyaratan lain. Tapi tidak semua seperti itu. Di Surabaya, pendaftaran dan uang sekolahnya gratis oleh Ibu Wali Kota. Namun, yang salah ini kan sebetulnya Diknas yang bikin RSBI-RSBI ini, yang menstandardkan gitu. Kemudian berskala internasional, bahasa Inggris itu yang menurut saya tidak benar. Bahwa kalau kita sekolah di Indonesia, di sekolah negeri gitu, skala internasionalnya bukan dilihat dari berbahasanya, tetapi dilihat dari kualitasnya berstandar internasional. Kualitasnya mendorong para siswa mampu untuk bersaing secara internasional. Karena dilihat dari berbagai macam indikator, mathematical literacy rate, reading literacy rate, sama problem solving capacity, kita itu masih rendah. Jadi jangan label, orang mau RSBI, macam-macam gitu, tapi rohnya itu hilang gitu ya. Nggak tahu kita mungkin membawa murid kita ke arah mana. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.